الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين عزكم الله، kalau kita telah membahas bahwa bab ilmu itu dari sisi materi pembahasannya ialah tiga. Apa kemarin? Yaitu akidah, ibadah dan akhlak. Maka dari sisi manfaat daripada ilmu itu atau maksadahnya, maslahat dan maksadahnya, ilmu dibagi menjadi lima. Pertama dikategorikan ilmu ruhuddin, ilmu yang fungsinya sebagai ruh agama. Ruhuddin, ruhnya agama, yaitu ilmu tauhid. Kedua yaitu ilmu ghadauddin. Ghadauddin yaitu makanan bagi agama. Sehingga agama itu semakin kuat. Yang dimaksud agama di sini yaitu iman kita kepada agama. Kita perlu ruh, yaitu ilmu tauhid. Iman kita perlu ghadha, makanan, yaitu dalam kategori ini ilmu tafsirul Quran dan sunnah, tafsir terhadap Al-Quran dan tafsir terhadap hadis. Ini termasuk ilmu ghadha. Yang ketiga yaitu ilmu dawauddin, yaitu obat terhadap agama kita, terhadap iman kita. Iman kita itu sering dijangkiti oleh penyakit syak, keraguan, kebimbangan, kebingungan atau kerancuan. Maka perlu kita bawa uji, perlu kita ini bawa obat terhadap iman kita. Dan termasuk kategori ilmu bawa uji ini yaitu nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa para ulama. Kemudian yang keempat, ilmu jauddin, ilmu penyakitnya agama atau penyakitnya iman. Yang dalam kategori ini ialah ilmu-ilmu filsafat dan yang lahir daripadanya. Ilmu yang lahir dari filsafat yaitu ilmu kalam, ilmu mantik, dan sejenisnya. Yang kelima yaitu itu ilmu halakuddin, ilmu yang menjadi kebinasaan terhadap agama, terhadap iman kita. Sehingga orang itu akan hancur keimanannya kepada agamanya. Yang termasuk kategori ilmu ini yaitu ilmu sihir dan yang sejenisnya. Apakah itu kahana, ilmu ramah-ramah, atau ilmu tebal, atau ilmu ramah sihir pokoknya. Di seputar sihir itu. Hancur iman kita kepada agama karena ilmu. Nah, ini dari sisi maslahat dan maslahat daripada ilmu dibagi menjadi lima tersebut. Yang dari lima itu tiga. Yang pertama ini wajib untuk kita pelajari. Itu yang pertama tadi apa? Ilmu ruhuddin, ilmu badauddin, dan ilmu dawauddin. Dua yang terakhir haram untuk kita pelajari, yaitu ilmu dawauddin, ilmu halakuddin. Pagi ini kita insya Allah dan selanjutnya setiap subuh kita selesaikan membaca kitab Min Wasayas Salaf dari wasiat-wasiat para salaf, yang dikatakan as-salaf di sini yaitu salafus salaf. Sudah diterangkan kemarin siapa as-salafus salaf, yaitu sahabat, at-tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Yang isinya ialah nasihat-nasihat, fatwa-fatwa. Yaitu tergolong dari ilmu apa? Dawauddin, obat bagi keimanan kita terhadap agama ini. Kita di dalam pergaulan sehari-hari di kampus, di kantor, di tempat kerja, di pasar, dan sebagainya, sangat rentan untuk dijangkiti oleh penyakit-penyakit keimanan kita. Sehingga kita sangat menentukan obat penawar agar kita dapat mengatasi penyakit itu sehingga iman kita menjadi sehat kembali. Al-Akh Abu Usama Salim bin Eid Al-Hilal hafizahullah wa jazahullah anna wa anil muslimin jami'an mengumpulkan nasihat-nasihat penting dari para ulama salaf, yaitu dari para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam buku yang ada pada kita ini, Min Wasayas Salaf. Kita baca untuk kita mendapatkan obat penawar itu. Kita masuk kepada halaman ke-11, wasiat pertama, yaitu wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. wasiat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ila Kumail bin Ziyad bin Nahib An-Nakhai, yang diwasiatkan kepada Kumail bin Ziyad bin Nahib An-Nakhai. Qala Kumail bin Ziyad, berkata Kumail bin Ziyad rahimahullah. Kumail bin Ziyad adalah salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Kumail menceritakan, dan Kumail ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, seorang pangap dan ketampit di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Ditangkap Kumail dan dihabis oleh Hajjaj, termasuk dari deretan para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Kumail menceritakan, Akhaza Ali ibn Abi Talib biyadaya. Ali bin Abi Talib suatu hari pernah memegang tanganku. Fa'akhrajani ila nahiyatil jabban. Kemudian diambillah aku, dipimpinlah aku, aku diseret ke salah satu sisi dari tanah Jabban, yaitu tanah perbukitan. Setelah itu, falamma asharna, setelah kami dibawa ke satu tempat di situ, tempat yang tersembunyi. Terus jalan, beliau duduk, mengajak aku duduk di sana. Semua tanah basah. Kemudian beliau menarik nafasnya dan mengeluarkan nafasnya. Summa qala, setelah itu beliau menyatakan, Ya Kumail ibn Ziyad, wahai Kumail bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun, hati manusia ini adalah seperti awriyah, cawan, atau lebih besar lagi bencana. Fa khairuha aw'aha, maka yang paling baik daripada hati itu ialah yang paling mempunyai kesadaran, yang menampung barang-barang baik. Ihfaz ma aqulu laka, ingat baik-baik tentang apa yang aku akan katakan kepadamu sekarang ini, kata beliau. Annasu salasatun, manusia itu dibagi dalam tiga golongan. Pertama, ta'alimun rabbani, yaitu orang alim yang rabbani. Rabbani yaitu seorang alim yang berilmu dan agama ini yang amil, yang beramal dengan ilmunya, yang betul-betul jeli al-basir di siasatin nas, betul-betul jeli dengan gerak-gerik atau dengan tindak laku, atau dia adalah seorang yang jeli di dalam membimbing manusia, sehingga dikatakan Ar-Rabbani, alim Ar-Rabbani, yaitu seorang yang berilmu, yang terdidik dengan ilmu dari sejak kecil, sehingga tabiatnya menjadi baik, dibimbing dengan ilmu, sehingga ilmu menjadi bagian daripada hidupnya, dan dia menjadi panutan umat dan penduduk umat. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabili najatin. Golongan kedua manusia itu yaitu orang yang belajar ilmu dalam rangka untuk menempuh jalan keselamatan, sabilin najah, untuk menempuh jalan keselamatan. Di mana seorang yang belajar itu banyak niatnya, belajar agama banyak niatnya, tetapi yang golongan kedua ini yaitu orang yang belajar agama untuk menempuh sabilun najah, jalan keselamatan. Golongan ketiga dari manusia, wahamajun ra'aun, yaitu hamaj. Hamaj itu biasa, tidak punya akad. Ra'a tingkatannya tingkat penggembala, yang lingkungan pergaulannya yaitu dengan kambing-kambingnya atau dengan hewan-hewan gembalaannya, jarang bergaul dengan manusia. Tabiatnya golongan ketiga ini, kata Sayyidina Ali, atba'u kulli na'iq, yang selalu mengikuti setiap ada teriakan. Siapa yang paling banter suaranya, itu yang paling diikuti. Karena memang mentalnya mental hamad, mentalnya seperti binatang yang dipiaranya. Kalau dia biasa menyara bebek, ya mentalnya seperti bebek. Biasa menyara kambing, ya penggembala kambing, maka mentalnya seperti itu. Karena pergaulannya hanya itu, tidak bergaul dengan manusia. Dan seperti itu keumuman orang, ya meluna ma'akul lirih, kata Sunan, condong bersamaan dengan, sesuai dengan angin yang bertiup. Angin bertiup dari barat, dia condong ke timur. Angin bertiup dari timur, condong ke barat. Lam yastabi'u binuril ilmi, dia tidak mengambil cahaya dari ilmu ikut-ikutan. Ya. Walam yalja'u ila ruknin wasiq. Orang-orang ini tidak akan dia berlindung ke posisi yang kuat, ruknun wasiq. Posisi yang kuat. Kita lihat komentar terhadap keterangan Sayyidina Ali dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Faqih Wal-Mutafaqih. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa taqsimu amir al-mu'minin Ali bin Abi Talib an-nasa, dan pembagian amir al-mu'minin Ali bin Abi Talib terhadap manusia ini, di awalihi taqsimun fi ghayatus sihha wa nihayatis sajad. Dalam pembagian beliau ini sungguh pembagian yang sangat benar, wa nihayatis sajad, di putnot ketujuh di halaman 13, wa nihayatis sajad, dan sungguh kebenaran yang sangat kuat. Lianna al-insana la yakhlu min ahadil aqsami thalatha. Karena manusia itu la yakhlu, tidak akan kosong dari min dari ahadil aqsami thalatha, salah satu dari tiga bagian. Allati dzakarha ma'at kumal al-aql wa izahatul ilal, yang disebutkan tiga bagian itu bersamaan dengan kumal al-aql, orang-orang yang akalnya sempurna, yang izahatul ilal, yang bersih dari penyakit-penyakit. Yaitu kata al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, imma an yakuna aliman, orang itu salah satu dari tiga. Kemungkinan pertama, dia adalah orang yang alim dari golongan para ulama. Au muta'alliman, atau golongan kedua, orang yang belajar ilmu. Dari tullabul ilim, orang yang menuntut ilmu agama. Mughaffilan lil ilmi wa talabih, atau orang yang lalai dari kewajiban untuk mencari ilmu, kewajiban untuk memahami ilmu dan mempelajarinya. Laisa bi'alimin wala bi'talibin lah, golongan ketiga ini bukan orang yang berilmu, bukan pula orang yang menuntut ilmu. Fal-alim, maka golongan yang pertama yaitu orang yang alim, yang berilmu. Al-alim bentuk tunggalnya, al-ulama bentuk jamaknya. Fal-alimur rabbani, maka alim yang rabbani tadi, huwa alladhi la ziyadata ala fadlihi li fadilin, adalah orang yang tidak ada lagi yang lebih keutamaannya dari mereka bagi orang-orang yang punya keutamaan yang paling puncak, yaitu Al-Alimur Rabbani. Wala manzilata fauqa manzilatihi li mujtahidin. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan orang yang demikian ini bagi orang yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh ingin mencapai kemuliaan. Waqad dakhala fil wasfi lahu bi annahu rabban. Dan telah masuk dalam sifat bagi seorang yang alim tadi bahwa alim itu rabbani. Wasfuhu bisifat allati yaqtadhiha al-ilm li ahli. Rabbani ini adalah sifat yang merupakan kemestian daripada sifat-sifat yang memang semestinya untuk orang itu telah ada pada dirinya ilmu. Ahlul ilmi mesti rabban. Wayumna'u wasfu bima khalafaha, dan akan tertolak sifat-sifat dia yang selainnya. Tidak mungkin seorang alim itu tidak rabbani. Maka kalau tidak rabbani, tidak mungkin dia mencapai derajat kedudukan sebagai al-alim. Dan kedudukan al-alim itu memang disediakan oleh Allah untuk orang yang mempunyai sikap rabbani. Wa ammal muta'allimu ala sabilin najati. Adapun golongan kedua, yaitu al-muta'allim, orang yang belajar ala sabilin najati, dalam rangka menempuh jalan keselamatan. Fahuwa talibu bita'allumihi. Maka dia adalah orang yang talib, yang menuntut ilmu. Bita'allumihi, dengan belajar. Karena memang al-ilmu bita'allum, kata Nabi. Ilmu itu dipelajari, bita'allum, dengan belajar. Tidak bisa orang itu dengan alasan talabul ilmi mencari ilmu dengan tirakatan di kuburan wali, katanya, untuk cari pangsit. Nah, itu bukan belajar ilmu, namanya belajar sihir atau belajar ngelamun. Jadi dikatakan dia talibul ilm, kedudukan kedua ini, bita'allumihi, dengan menunjukkan sikap dia memang bersungguh-sungguh untuk belajar. Wal qasidu bihi najatahu, dan seorang talibul ilm ialah al qasidu bihi, yang bertujuan untuk mencapai ilmu itu adalah untuk mencapai najatah, mencapai keselamatannya, minat tafrid, mencapai keselamatan dari tafrid, yaitu melampaui batas, min tabyi'il furudil wajibah alaih, dari perbuatan tabyi'il furud al-wajibah alaih, perbuatan menyia-nyiakan, menelantarkan kewajiban-kewajiban agama aneh yang dibebankan kepadanya. Jadi seorang thalibul ilm yang menuntut ilmu agama ini, dia belajar ilmu untuk supaya selamat dari perbuatan melanggar kewajiban agama. Itu tujuannya. Wal qasidu bihi najatahu min at-tafriq wal-raghbatu binafsihi, dan juga dia dengan menuntut ilmu itu, dia karena tidak suka terhadap nafsu, biarkan dunia. Dia dengan menuntut ilmu itu tidak ingin menelantarkan dirinya. Wal unfah min mujalasatil bahaim. Seorang yang golongan kedua ini tadi, thalibul ilm, unfah, dia betul-betul benci. Nah, benci dari majlisnya bahaim, majlisnya para binatang. Majlisnya bahaim para binatang itu, hewan-hewan itu, majlis yang membicarakan padanya isinya tentang makanan, yaitu perkara perut atau perkara yang di bawah perut, perkara seks, perkara syahwat, perkara jabatan, perkara popularitas. Tidak ada pembicaraan tentang ilmu. Ini majlis bahaim. Karena memang binatang itu yang dipikirkan ialah hanya itu saja. Dan lebih parah daripada binatang, tambah lagi, yaitu yang dipikiri di samping perkara makan, minum, dan perkara apa syahwat, yaitu perkara-perkara jabatan, popularitas, dan kehormatan dan sebagainya, yang semuanya itu adalah perkara yang tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah nantinya. Waqad nafa ba'd al-mutaqaddimin 'an an-nas man lam yakun min ahli al-'ilm. Dan sungguh nafa, telah menafikan pembagian penggolongan manusia ba'd al-mutaqaddimin, sebagian daripada para ulama terdahulu menafikan golongan kedua ini. Jadi kalau tidak termasuk golongan ahlul ilmi, berarti dia masuk dalam golongan juhal. Ya, karena memang para ulama yang membagi manusia hanya dua saja ini tadi, menggolongkan para thalibul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu ini, dalam kategori ahlul ilm. Sedangkan yang membagi manusia tiga golongan tadi, yaitu ulama, kemudian muta'allim, adalah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan apa? Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun fiha. Illa dzikrullah aw 'alimun wa mul'allim. Dunia ini terkutuk dan terkutuk segala apa yang ada padanya kecuali zikrullah wa mawala, dan apa yang berkaitan dengannya, awalimun atau orang yang berilmu, atau muta'alim orang yang belajar ilmu. Jadi ada golongan yang muta'alim, yaitu yang belajar ilmu. Wa ammal qismut tsalits, adapun golongan atau pembagian yang ketiga, fahumul muhmiluna li'ampusihin, yaitu golongan yang muhmilun, yang mengabaikan, li'ampusihin terhadap diri-diri mereka sendiri. Ar-raguna biman bilman zilatid daniyah, orang-orang yang senang dengan kedudukan al-manzila ad-daniyah, kedudukan yang rendah. Wal-halil khasisah, dan keadaan yang hina. Allati hiya fil hadidil awhad wal hubutil asfal, yaitu golongan yang fil habibi dalam hal bagian daripada kemuliaan dunia ini, dia adalah orang yang paling sedikit dapat bagian, paling sedikit dapat kemuliaan. Dan dalam hal kedudukan paling asfal, paling rendah. Allati la ba'da fi haulin wala duna fi suquti, yang sesungguhnya golongan yang tidak lebih, tidak ada yang lebih mengerikan kejelekannya daripada golongan ini. Dan dalam hal kerendahan tidak ada yang lebih rendah daripadanya. Na'udzubillah minal khudlan wa adami tawfiq wal hirman, kata al-imam al-Khattabi. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan dan dari keadaan hidup yang tidak diberi tawfiq, tidak dibimbing oleh Allah. Wal-hirman, dan keadaan hidup yang diharamkan oleh Allah dari segala kemuliaan. Orang yang diharamkan oleh Allah dari segala kemuliaan, dia terhalang untuk mencapai kemuliaan itu. Nah, begitu kedudukan manusia. Kata Imam, kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita naik kembali ke atas. Al-ilmu khairun minal mali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mala, ilmu itulah yang akan menjaga engkau. Ingat ya, kalau di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis ataupun di dalam wasiat-wasiat para ulama, kalau disebut al-ilmu, tidak ada lain kecuali ilmu kitab was-sunnah, tidak ada lain. Dibuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, apa? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasuluh. Yang dikatakan ilmu itu ialah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulnya. Wa ma siyahuma abidu. Dan apa yang selain keduanya adalah hamba-hamba ilmu. Ya. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib selanjutnya, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan selalu menjaga engkau. Wa anta tahrusuna, tetapi dalam hal ini engkau selalu menjaga harta. Jadi bedanya ilmu dengan harta, engkau dijaga oleh ilmu dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan jaga. Tetapi engkau adalah satpamnya hartamu. Nah, itu bedanya. Al-ilmu yazku alal amal. Masya Allah. Ilmu itu yazku, bertambah ketika diamalkan, diajarkan pada orang, tambah ilmu. Nah, diamalkan dalam bentuk amalan, bertambah. Sedangkan wal malu tungkusuhun nafakah, sedangkan harta akan berkurang dia dibelanjakan. Wa mahabbatul alimi dinun yudanu biha, sedangkan cinta kepada orang yang berilmu ini adalah agama yang mudah-mudah yang harus kita amalkan dengannya. Karena Allah dan Rasulnya menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang berilmu, ya. Dan Allah memuliakan mereka, Allah dan Rasulnya memuliakan mereka, maka kita wajib mencintai mereka. Kita wajib untuk menutup-nutupi keaiban orang berilmu. Sebab membicarakan keaiban agama, kata Ibnu Mubarak disebutkan lihumul ulama masmuna, yakinnya para ulama itu adalah daging beracun. Maka dari itu jangan kamu makan dagingnya ulama. Bagaimana sih kok makan dagingnya ulama? Yaitu apa? Riba. Nah, riba itu apa? Membicarakan kaidan ulama itu adalah dikatakan oleh Allah seperti makan daging. Mana makan daging orang yang sedang kita bicarakan itu. Padahal dagingnya ulama itu racun. Jangan kamu makan dagingnya. Ini jangan kamu coba-coba untuk membicarakan keaiban mereka. Sebab kuat kamu seperti kamu makan daging beracun. Ya. Membicarakan keaiban ulama dan mengatakan ulama itu ialah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa beliau rahimahullah, man wa'a qawli wa adda, semoga Allah merahmati orang yang menghafal dan memahami omonganku dan menyampaikan kepada orang lain agama Quran. Ini agama yang dalam hal ini ialah ahlul hadis, karena ahlul hadislah yang paling lengkap pada mereka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini. Yaitu apa? Menghafal dan memahami omongan Rasulullah dan menyampaikannya dengan benar kepada umat. Ya, membicarakan keaiban mereka dalam rangka untuk menimbulkan antipati kepada mereka, kualat. Namanya manusia, walaupun ulama, mesti ada kekurangan. Itu mesti. Ya. Tetapi kekurangan itu ada yang sifatnya manusiawi, ada yang sifatnya memang kekurangan yang menunjukkan kebejatan akhlak dan akidahnya. Dan kekurangan itu dibicarakan ada beberapa tujuan, yaitu tujuan pertama adalah baik membicarakan kekurangan ulama dalam rangka untuk mengingatkan umat jangan mengikuti kekurangan itu. Ketika kekurangan itu tampil di depan umum dan dikhawatirkan orang yang tidak mengerti menganggapnya itu kebenaran terus diikuti, ini dalam rangka menasihati umat. Ya, ini adalah wajib bagi orang yang mengertinya. Tetapi ketika membicarakan kesalahan itu harus pula, karena ini ulama, harus pula umat diingatkan tentang kemuliaan beliau-beliau itu, agar jangan sampai ketika membicarakannya kelepasan, kemudian umat memberi antipati kepada beliau yang sedang dibicarakan itu. Dan, ya, niat semula baik, tapi karena kelepasan akhirnya mengakibatkan masalah. Kedua, membicarakan keaiban ulama itu karena benci kepada Allah. Ini tanda-tanda ahli bid'ah, yaitu benci kepada ulama ahli hadis, sehingga memang pembicaranya itu menuju kepada upaya bagaimana umat ini membenci kepada ulama ini. Ya, nah, maka hati-hati dari pembicaraan atau majlis yang demikian. Larilah kamu dari majlis yang seperti itu, seperti kamu lari dari singa, atau lari dari orang yang berpenyakit lepra, atau berpenyakit AIDS, atau yang sebagainya. Ya. Nah, karena itu cinta kepada para ulama ahli hadis harus dikedepankan dan membangkitkan umat untuk cinta kepada mereka. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-ilmu yuksibu yuksibul alima ta'ata fi hayati. Bahwa ilmu itu melahirkan orang alim kepada amalan ketaatan dalam selama kehidupannya. Maksudnya yuksibul alima ta'ata fi hayati, bahwa ilmu itu menghasilkan bagi si alim ini ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan orang-orang pun akan mentaati dia dengan ilmu itu. Ini dalam hidupnya Allah jadikan kewibawaan pada si alim ini sehingga orang pun mentaati dia. Wa jamil al-urbuzati ba'da mauti. Dan jamil al-urbuzah dibicarakan dengan baik setelah matinya dia. Orang pun akan membincangkan jasa-jasa baiknya, kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal dunia. Itu orang yang berilmu. Wa sami'atul mali tazulu bi zawalih. Sedangkan sami'atul mal, orang yang selalu mengejar-ngejar harta, tazulu bi zawalih, hartanya akan habis dengan matinya dia. Dan akan habis pula pembicaraan tentang dia setelah matinya dia. Selesai. Mata khuzzanul amwali wahum ahya. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Telah mati khuzzanul amwal, orang-orang yang menumpuk-numpuk harta itu telah mati dalam keadaan mereka masih hidup. Sedangkan para ulama tetap hidup, tetap ada selama adanya mata. Sampai hari ini pembicaraan tentang kebaikan dan warisan kemuliaan para sahabat, orang yang sedang kita bicarakan ini, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetap hidup. Para a'immah, para imam-imam tetap hidup sampai hari ini walaupun mereka telah wafat. Tidak lepas dari pembicaraan para imam ini sampai hari ini. Sedangkan khuzzanul amwal, orang-orang yang menumpuk harta, sudah mati ketika mereka masih hidup. A'yanuhum mafqudatun wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Ahyanuhum, tubuh-tubuh mereka mafqudah, sudah hilang. Tubuhnya para ulama yang telah wafat sudah tidak ada lagi di muka bumi, tetapi ilmu mereka, amsaluhum, ilmu mereka itu tetap ada, mawjudah fil qulub, di dalam hati, hafal oleh para thullabul ilm. Ha inha huna wa asyara bi yadihi ila sadrihi. Ha innaha huna, inilah di sinilah. Kemudian beliau mengisyaratkan asyara bi yadihi dengan tangannya ila sadri, ke dadanya. Inman law asabtu lahu hamalatan. Di sini terdapat ilmu. Kalau aku tepat bila memanfaatkannya, maka aku akan tepat di dalam hamalatan, yaitu menerima ilmu tersebut. Nah, kita lihat nasihat daripada di kutmat ke-8 di bawah itu. Qala Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi, seorang imam dari madhab Hanafi, berkata, "Fafi hadzal haditsi," dalam hadis ini, "anna amiral mu'minin radhiyallahu anhu," bahwasanya amiral mu'minin yang Allah telah meridhai beliau, qasama hamalat al-ilm al-madhmumina thalathata asnaf. Beliau membagi hamalat al-ilm, pembawa ilmu, al-madhmumin, yang tercela, salah kata asma, 3 golongan orang yang membawa ilmu dan tercela. Pertama, al-mubtadi'ul fajir, ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah. Al-fajir, yang jahat, alladzi laisa 'indahu amanah, yang tidak punya amanah ilmunya, wala iman, tidak punya iman. Yubtirul haqq alladzi jaa bihi alkitab, menolak kebenaran yang telah datang dari Al-Qur'an. Yughmitul khalqa, dan mempunyai kebencian, hasad kepada makhluk, kepada manusia. Wa yujadilu fi ayatillahi bighairi sultanin ataahu, dan mendebat ayat-ayat Allah tanpa sultan, yakni tanpa hujjah yang diberikan kepadanya. Inna fi sadrihi illa kibrun ma huwa bibalighih, di dalam hatinya tidak ada lain kecuali hanya kesombongan yang betul-betul amat sombong. Ini golongan pertama yang membawa ilmu dengan terkelah. Bukan golongan kedua, al-muqallidul munqat bila basiratin wa yaqin, para muqallid, para pembebek, al-munqat yang dituntun begitu saja oleh pimpinannya, bila basirah tanpa kejelasan, wa yaqin tanpa keyakinan. Salis, yang ketiga, muttabi'u syahwatil badaniyati wal maliyati, orang-orang yang mengikuti, yang mengekor kepada syahwat, syahwat badan, syahwat harta, syahwat badan, yaitu apa yang kaitannya dengan makanan, minuman, pakaian, atau yang berhubungan dengan perkara seks wal maliyah dan perkara harta, syahwat harta, ambisi untuk menumpuk-numpuk harta. Kalau talibul ilm kemudian terjatuh kepada tiga tabiat ini, maka sungguh dia celaka dan lebih celaka daripada orang yang jahil. Nah, kita berhenti dulu di dalam membahas wasiat-wasiat Sayyidina Ali. Masih ada wasiat-wasiat beliau. Insya Allah bagian berikutnya kita akan baca besok di tempat dan waktu yang sama. Nah, barakallahu fikum, dan kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.